Baik. Yang lain dah hafal. Kalau dulu di tempat, kalau panjang ini malah semangat. Ini satu halaman penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala. Babun man bata bidil Hulaifah hatta asbah. Barang siapa yang bermalam di Dzul Hulaifah. Ana Ibrahim, mikotnya untuk orang mana? Dzul Hulaifah. Madinah. Taib. Hatta asbah, sampai pagi. Qalahu Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW. Ibn Umar yang mengatakannya dari Nabi SAW. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsani Abdullah bin Muhammad, telah lewat kemarin Al-Musnadi Al-Ju'fi. Dari mana dia? Mesir. Al-Musnadi Al-Ju'fi anda dari Bukhara. Bukhara Rusia, sekarang ada Uni Soviet. Dinamakannya Al-Musnadi li'annahu yatlub al-musnadat. Yatlub al-musnadat, mencari yang musnad. Jadi ada yang teori menghafalnya dengan cara memakai musnad. Jadi hafalkan dulu hadis Abi Hurairah sampai selesai. Setelah itu pindah ke hadis Abdullah bin Umar sampai selesai. Ada yang menghafalkannya sesuai bab-bab fikih, seperti dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Riyadhus Salihin dan lain-lainnya. Masing-masing punya kelebihan. Kelebihan untuk mereka yang menghafalkan musnad itu akan mudah menghafalkan para sahabatnya, para sahabinya mudah untuk dihafal. Dan kelebihan mereka yang menghafal melalui tabibat al-fikhiyat, bab-bab fikih, itu akan bisa mendalam fikihnya. Nah, masing-masing ada kelebihan. Dulu pernah kita mengarang musnad sahih Muslim, tapi belum kita terbitkan. Nah, tebal bukunya. Kita ambil dulu para sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Hadatsana Hisham bin Yusuf Abu Abdullah, lala Abu Abdurrahman, afan. Abu Abdurrahman wa San'ani, dari San'a. Wa Siqah Mutkin, dia adalah seorang yang Siqah Mutkin. Akhbarana Ibnu Jurayj, berkali-kali Ibnu Jurayj, siapa namanya? Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Nisbat kepada kakeknya, langsung Ibnu Jurayj, anaknya Jurayj. Karena kakek kedudukannya sama dengan ayah, Ini kalau seandainya nanti dalam nikah, pernikahan tidak ada wali dari pihak ayah, bisa mengambil dari kakeknya. Demikian dalam warisan juga demikian. Ketika tidak ada ayah dan ada kakek, kedudukannya sama dengan ayah. Nah, Ibnu Jurayj lazama Atha Ibnu Abi Rabah 17 sanah kila 18 wa kila naam ihdawan syaina sanah 21 tahun. Setelah itu dia bermulazamah kepada Amr bin Dinar selama 9 tahun. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan la yazal yatlub al-ilm hatta kabir wa syakha. Terus menerus mencari ilmu sampai tua dan sudah menjadi syekh. Coba lihat kalau kita ambil Atha bin Abi Rabah 21 tahun, kemudian Amr bin Dinar 9 tahun, berarti 30 tahun. 30 tahun mencari ilmu. Apalagi kalau belajarnya dari kecil. Anak kecil belum bisa mandiri. Kadang 5 tahun hanya hafal 1 juz. 5 tahun 1 juz. Ini belum mandiri. Jadi kalau mencari ilmunya dari kecil enggak usah dihitung itu. Karena hidupnya masih main-main aja. Nah, kehidupannya masih main-main. Mencari ilmunya pun juga belum betulan. Jangan sampai merasa terlalu lama mondok. Masa sampai tua mondok terus. Jadi usahakan terus mencari ilmu. Dan Atha bin Nabi Anam Mirabah kami mengetahui seorang imam yang besar Amr bin Dinar juga demikian. Ini akan mempengaruhi para murid-muridnya. Jika guru-gurunya pandai, ini biasanya akan mencetak generasi yang pandai juga. Tapi kalau gurunya biasa-biasa, biasanya muridnya juga biasa. Ibnu Jurayj termasuk makasa fil masjid 20 sanah, tinggal di masjid selama 20 tahun. Demikianlah da'bu salaf terdahulu, mereka menjadikan masjid sebagai tempat tinggal, tempat ibadah, tempat mencari ilmu. Innal masajid buyutul muttaqin, sesungguhnya masjid-masjid adalah rumah-rumahnya orang bertakwa. Man ja'al masjid baitah domina Allah SWT bil jannah, bil jannah warruhul jawaz ala sirat. Barang siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, maka Allah akan menjamin bagi dirinya itu surga dan juga ruh dan juga selamat di atas sirat. Ini hadis Abi Darda rahimallahu taala radhiyallahu taala. Dan kita mengetahui para sahabat terdahulu juga demikian. Ibnu Umar, kuntu rajulan azban wa ana bil masjid, aku ini seorang pemuda yang belum menikah, saya tidurnya di masjid. Demikian pula kita lihat Ali bin Thalib tatkala terjadi sesuatu dengan Fatimah, tidur di masjid. Sampai Rasulullah SAW membangunkan dengan kakinya, kum Abu Turab, kun Abu Turab, bangunlah Abu Turab, bangunlah Abu Turab. Dan kunyah itu yang menjadi kegembiraan Ali bin Thalib, dipanggil Abu Turab, walaupun lebih terkenal dengan Abu Hasan ataupun Abu Hussein. Atha bin Abi Rabah, nah kita ulang kembali. Nah, dia termasuk tabi'in. Demikian pula Ibnu Jurayd. Ibnu Jurayd yaral mut'ah, termasuk yang berpendapat tentang bolehnya mut'ah. Tazawwaja sittina imra'ah, dengan itulah dia menikah dengan 60 perempuan. Ay mut'atan, itu menikah dengan mut'ah. Akhirnya sebagian mengatakan bahwasanya dia qad taraju'. Nah, qad taraju', sudah rujuk dari pendapatnya. Orang Syiah menjadikan mut'ah ini merupakan aliran yang terpenting, apa ajaran yang terpenting. Mereka juga punya dalil firman Allah, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun." Perempuan-perempuan yang telah kalian nikmati, maka hendaknya kalian itu memberikan upahnya. Ini syaratnya diberikan kepada perempuan-perempuan yang dinikahi, yang dinikmati. Jadi bukan yaitu mut'ah. Demikian pula mereka membuat dalil-dalil yang palsu. Man tamatta marratan wahidah kaman zarul ka'bah sab'ina marrah. Barang siapa yang bermut'ah sekali sama dengan ziarah ke Ka'bah sebanyak 70 kali. Bagus apa tidak bagus? Nah, bagus sekali. Tidak punya duit, mut'ah sekali sama dengan ziarah ke Ka'bah 70 kali. Malam yatamatta fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mut'ah maka dia kafir. Jadi wajib untuk mut'ah. Man tamatta amartan wahidah umina sakitul jabbar. Barang siapa yang mut'ah sekali maka dijamin keamanannya dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tamatta amratain husira ma'al abrar. Barang siapa yang mut'ah dua kali nanti yaumul kiamah akan dibangkitkan dengan orang-orang yang mulia. Wa man tamatta'a thalatha marrat zahamani fil jinan. Barang siapa yang mut'ah tiga kali maka akan berdesak-desakan dengan diriku di surga. Nah, tiga kali bisa berdesak-desakan dengan Rasulullah SAW. Man tamatta'a maratan wahidah darajatuhu kadarajah Al-Husain. Wa man tamatta'a maratain darajatuhu kadarajah Al-Hasan. Wa man tamatta'a thalatha marrat darajatuhu kadarajah Ali bin Talib. Wa man tamatta'a arba'a marrat naam kadarajati. Barang siapa mut'ah sekali maka sama derajatnya dengan Husain bin Ali bin Talib sebagai naam pimpinannya kalangan pemuda penduduk surga. Siapa yang mut'ah dua kali bukannya sama dengan Hasan abangnya, sama juga pimpinan kalangan pemuda penduduk surga. Tiga kali sama dengan Ali bin Thalib penghuni surga juga. Empat kali sama dengan Rasulullah SAW. Kalau 10 kali sama dengan siapa? Hah? Ini luar biasa. Tapi orang-orang Syiah, orang-orang yang dikelabui, ya begini aja, mantuk-mantuk aja. Senang, gembira, Masya Allah. Apalagi yang mut'ah itu para syekhnya, guru-guru besarnya. Itu perempuan berebutan untuk bisa dimut'ah. Nah, demikian keadaannya. Ini termasuk di Teheran, di Iran sana atau di Kum, begitu perempuan-perempuan itu antri untuk dimut'ah oleh para masyayikh, oleh para ulama. Nah, karena mereka adalah orang suci, orang dijamin surga. Hadatsana Muhammad ibn al-Munkadir wal Madani. Abu Abdullah yuqal Abu Bakar. Hafid mutqin thiqah min sadat al-qurra. Seorang yang hafid, hafalannya mutqin, yang thiqah, termasuk pimpinannya di kalangan para qurra. Min sadat al-qurra. Ini Muhammad Ibn al-Munkadir. Al-Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, Abu Hamzah khadim Rasulullah SAW wa min qarabatin Nabi SAW min qabilin nisa, pembantu Rasulullah dan juga kerabat Nabi SAW dari pihak perempuan. Maka tak heran kalau Rasulullah SAW tidur, waktu itu Ummu Sulaim berusaha untuk mengumpulkan keringat yang keluar. Keringatnya ini dijadikan minyak wangi yang terharum. Itu keringatnya Rasulullah SAW. Tidak ada ludah yang jatuh kecuali terkena di tangan para sahabat. Termasuk juga air bekas wudunya jatuh di tangan para sahabat. Mereka mengusapkan ke tubuhnya dan sebagainya. Namun setelah Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada di antara mereka yang mengambil keringatnya ataupun ludahnya ataupun bekas wudunya. Berbeda dengan sebagian orang sufi ya. Kalau kalian ini singgah di kampung Arab daerah Solo ini, nanti kalau pas pertemuan tuh lihat bekas-bekas makanannya itu dikumpulkan rame-rame. Ada yang bawa mungkin segenggam nasi, kemudian dibungkus bawa pulang. Nah, nanti dimasak, campur dengan nasi yang lain, kemudian mengundang tetangga-tetangga, ini ada barokahnya. Ada barokah. Nutut kala Abdurrahman Wahid Gus Dur, hendak minum, maka mereka berebutan untuk bisa memberikan minum kepada Abdurrahman Wahid. Nah, nanti sisanya juga untuk rebutan. Dan kita lihat dulu pernah madrasah yang sekarang MTS ini ada gurunya yang Allah alamin agak stres gimana. Santri-santrinya ditantang. Santrinya ditantang untuk apa? Untuk membawa ludah gurunya. Nah, kan itu bisa membawa ludahnya. Nah, sudah dianggap ini orang kuat. Begitulah keadaannya. Mereka melampaui batas. Rasulullah SAW gak mengetahui. Tatkala Anas bin Malik sebagai pembantunya, Anas menyebutkan ma darabani wala sabbani wala abasa bi wajhi. Rasulullah tidak pernah memukul saya, tidak pernah mencela saya, tidak pernah bermuka muram kepada saya. 10 tahun lamanya. Dan ini rasanya berat. Apalagi membantu. Namun demikian akhlak Rasulullah SAW melakukan lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW itu ada teladan yang baik untuk kalian. Liman kana yurjullah al-yaumul akhir, bagi orang yang menginginkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhir. Wa dzakara Allah katsira, dan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada anak kecil, maka Anas bin Malik juga begitu mengucapkan salam kepada anak kecil. Maka dikatakan kepada beliau, Anas mengatakan li anna Rasulullah SAW kana yafalu, karena Rasulullah SAW itu melakukannya. Dan ini tidak mengurangi derajat orang tersebut, justru menjadikan dia semakin tinggi. Man tawadu'a lillah rafa'ah. Barang siapa tawadu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. mengucapkan salam kepada anak kecil. Dan telah lewat juga Abdullah bin Umar datang ke pasar bukan untuk jual beli, tapi hanya ingin mengucapkan salam setiap orang yang ia jumpai. Oleh berapa pahala yang dikumpulkan orang-orang yang berusaha untuk mengucapkan salam. Ya, termasuk hakul Allah. Naam. Yang wajib mukafaratul dzunub di antaranya adalah badal salam. Allah akan mengampuni dosanya, yaitu bagi mereka yang menyebarkan salam, menyampaikan salam kepada orang lain. Tatkala ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, assalamualaikum, Rasulullah mengatakan nasarah, dia mendapat 10 pahala. Orang kedua mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, Rasulullah mengatakan aisyrun. Orang ketiga mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah mengatakan salathun. Dan ini banyak dilalaikan. Apalagi di kantor-kantor, selamat pagi pak, pagi, nah, selamat sore, sore, apa selamat pagi, nah, coba dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan, nah, doa untuk kalian, rahmat dan barokah dari Allah SWT untuk kalian. Ini doa tidak bisa diganti dengan good afternoon atau good morning, selamat pagi, selamat sore. Berbeda dengan pendapatnya Abdurrahman Wahid, boleh, tidak mengapa. Namun diganti assalamualaikum dengan selamat pagi. Kalau ada yang ngeritik, kalian ini belum sampai derajatnya. Nah, begitu keadaannya. Tatkala kita ikut pertemuan dengan majelis ulama atau di Surabaya, itu ada pembicara yang menyebutkan kami sudah meneliti mengikuti Gus Dur berhari-hari, tidak pernah kami dapatkan Gus Dur ini sholat berhari-hari. Ini luar biasa. Dan nanti kalau orang awam, dia sholatnya di Makkah. Bagaimana soal di Makkah waktu zuhur di sini? Di Makkah masih jam berapa? Kalau zuhur di sini, berarti Makkah jam berapa? Baru jam 7 pagi, ya enggak? Kalau soalnya di Makkah harus mengikuti waktu Makkah. Tidak boleh orang Indonesia sholatnya di Makkah mengikuti sholat jamaahnya orang Indonesia. Harus mengikuti yang di sana. Sama juga yang di Amerika. Orang Saudi yang ke Amerika, sholatnya mengikuti waktu Amerika. Nah begitu seterusnya. Tapi orang awam gampang aja ditipu. Qala sallallahu alaihi wasallam sallam bil Madinah arba. Anas menyatakan Nabi SAW salat di Madinah 4 rakaat. Wabidillah Hulaifah rakaatain. Ketika sudah sampai di Dhul Hulaifah, beliau salat 2 rakaat. Ketika musafir demikian sunnahnya. Dalam hadis Abdullah bin Umar al-Bukhari, kunna nusafir ma'a Nabi SAW fakana la yazid 'ala rakaatain. Kami musafir bersama Nabi SAW, maka beliau tidak menambah dari 2 rakaat. Ini pendapat jumhur ulama. Bahkan sebagian mengatakan itu wajib untuk qasr. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah saja. Bagi orang yang menggenapkan tidak mengapa. Dalilnya adalah wa idza darabtum fil adfi falaysa 'alaikum junahun an taqsur minash shalah. Itu pergi perjalanan di muka bumi. Kemudian tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasr salat, tidak mengapa atau tidak berdosa. Artinya di sini bukan wajib. Ini pendapat al-Imam Syafi'i. Tapi yang lain ada yang mengatakan wajib seperti zahiriyah. Ada lagi yang mengatakan itu disunnahkan seperti pendapat kebanyakan para ulama. Summa bata, kemudian bermalam di Hulaifah hatta asbah sampai waktu subuh. binil Hulaifah, Sidi Hulaidil Hulaifah. Falamma rakiba, tatkala beliau mengendarai rahilatah, ya untanya, wastawat bihi, dan sudah lurus menghadap kiblat, ahalla, beliau melakukan ihlal. Asy-Syaikh Muhammad bin Utsaimin menjelaskan tentang beberapa kesalahan terjadi bagi mereka yang umrah atau mereka-mereka yang melakukan ibadah haji. Ini sudah lama diterbitkan, ini sudah diterjemahkan. Ini bisa dirujuk di terjemahannya kalau tidak bisa bahasa Arabnya, atau langsung di kitab Arabnya. Tentang kesalahan mereka-mereka yang melakukan umrah, haji, dan juga tata cara umrah ataupun haji. Lalu di antara manusia, ketika sudah sampai tempat miqat, tidak segera berihram, hanya sampai melewati batas. Kalau beliau menyatakan itu kembali lagi, kembali lagi. Ibn Abbas Sayyidin kembali ke miqat, kemudian berihram di sana. Dan beliau juga menjelaskan bahwasanya pada asalnya yang penduduk Irak itu miqatnya dari Qarn, karena mereka tidak atau sulit untuk bisa ke Qarn tersebut, maka yang sejajar dengan Qarn manazil. Di mana letaknya kemarin? Zatu Irq. Naam, Zatu Irq. Dan ini sekarang sudah menjadi kesepakatan para ulama bagi mereka penduduk Irak, mereka mulai ihram itu dari Zatu Irq yang sejajar dengan Qarn. Berkaitan dengan mereka-mereka yang ihram, tadi disebutkan untuk laki-laki pakainya apa kemarin? Nuh hendak pakaian ihram untuk laki-laki. Kain untuk apa? Bagian mana? Nah, bagian selendangnya, bagian atas dan al-izar serta stapa Umar, sabuk. Sunnah kemarin apa? Az-zulfa, al-izar, warida, wa ma anda Luqman telah lewat Anas Akbar endang, anak lain. Nah, dua sandalnya. Dan beliau juga berpendapat bahwa bagi para wanita, ketika tidak di hadapan kaum laki-laki, itu membuka wajahnya. Kalau di hadapan laki-laki, maka ditutup wajahnya dengan jilbab, dengan kerudung, dan tidak diperkenankan untuk bercadar. Adapun berkaitan dengan mungkin menutup telinganya karena mendengarkan murattal, boleh apa tidak boleh? Abdullah, saya mengatakan tidak mengapa menekan merotal. Demikianlah mereka yang agak tuli, jadi pasang khusus, alat khusus. Mereka yang matanya rabun, pakai kacamata, juga tidak mengapa. Atau yang terlalu panas, pakai kacamata, tidak mengapa juga. Atau mereka membawa barang, letakkan di atas kepalanya, juga tidak mengapa. Amidallah, enggak payung. Demikian pula mobil dan juga yang lainnya berbeda. Dan sekali lagi orang Syiah, jadi ihramnya tidak sah kecuali mobilnya nanti dibuka bagian atasnya. Iyalah kalau nambis ataupun mobil biasa dibuka, tapi kalau pesawat dibuka atasnya gimana kira-kira? Nah, sekarang saya belum tahu pesawat dibuka bagian atasnya. Kecuali nanti kalau di apa terbang di bagian bawah tidak terlalu tinggi. Nah, jadi Syiah sekali lagi menyelisihi semua syariat. Tidak ada satupun yang tidak terselisihi, apapun terselisihi. Dan tidak ada musuh yang paling utama bagi Syiah kecuali Ahlus Sunnah. Ini musuh utama. Demikian pula Ahlus Sunnah menjadikan orang Syiah sebagai musuh utama juga. Lianam akfar minal Yahudi wal Nasara, karena mereka lebih kafir daripada orang Yahud, orang Nasara, sebagaimana ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun mereka ada yang pakai cadar, ada yang pakai imamah, pakai jubah yang besar, berjenggot, dan lain sebagainya. Permasalahan diselisih. Bahkan apa yang disebutkan oleh Ni'matullah Al-Jazairi, bahwa kami tidak sepakat antara kami dengan Ahlus Sunnah, Nawasib artinya, maksudnya. Baik itu dalam Rab, Rabnya pun tidak sama, ataupun Nabi, ataupun Khalifah Ba'dahul Ladi, Ba'dahul Man Abu Bakar. Nah, ini dengan ucapan ini dikafirkan oleh para ulama. Kalau Allahnya tidak sama, bagaimana? Berarti Allah itu di dunia berapa? Sementara orang Nasara meyakini wah Allahnya orang Nasara, Allahnya kaum muslimin sama. Ya, orang Syiah tidak. Nabinya berbeda, Allahnya beda. Khalifah setelah Muhammad pun juga beda. Seharusnya Ali bin Abi Thalib. Dan insyaallah ta'lim segera dimulai kembali berkaitan dengan lanjutan dari dalam kitab nikah, di kitab khulu dan juga talak, karena banyak sekali. Nah, sekarang ini kayak masuk SMS ke saya sudah berapa puluh kasus khulu, kasus cerai, kasus talak dan sebagainya. Ini usahakan bisa mengetahui. Kalau orang Syiah pun juga beda. Orang Syiah tolaknya tidak dianggap. 10 kali, 40 kali enggak ada artinya. Kalau mau kembali, kembali. Ala madhabil kalb, madhabnya sebagaimana madhabnya anjing. Seorang perempuan tidak mengapa dimut'ah oleh 10 laki-laki. Dalam Islam boleh enggak perempuan menikah langsung dengan 4 laki-laki? Hah? Enggak boleh. Ya, kecuali ceritanya wayang. Nah. Wayang pun buatan, ya enggak buatan manusia. Berapa bulan lagi kita puasa Ramadan, tunggu aja datang insyaallah. Pengen libur aja, mondok enggak sungguh-sungguh pengen libur. Ini sudah tiap hari libur sepak bola ya enggak. Apakah masih ada murid yang ikut saya? Banyak sekali yang ikut. Bahkan kalau saat ini dibuka markis mungkin akan berbondong-bondong ke sana. Tapi menunggu sampai keadaan tenang. Apakah boleh sholat di belakang ahlul bid'ah? Dirinci. Kalau bid'ahnya mukafirah yang mengafirkan, maka sholatnya tidak boleh di belakang ahlul bid'ah. Sebagaimana firman Allah, dan karena hukumnya adalah kafir. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya' min dunil mu'minin. Orang beriman tidak menjadikan orang kafir sebagai pimpinan-pimpinan penolong-penolong selain dari orang-orang yang beriman. Adapun yang tidak mengeluarkan dari syariat Islam, tidak mengapa. Bahkan tidak boleh bagi kita untuk sholat sendiri di rumah. Di situ masih ada imam ahlul bid'ah, akan tetapi tidak sampai keluar dari agama Islam. Syekhul Islam tentunya menyatakan, man taraka sholatul jamaah khafal khalfa mubtadi fahuwa mubtadi. Siapa yang meninggalkan sholat di belakang mubtadi, tidak mau jamaah, perhatikan, maka dia itu mubtadi. Karena sholat jamaah bagi kaum laki-laki diwajibkan ala rajih. Para sahabat menilai yang tidak hadir berjamaah itu munafik. Maklum munifak, diketahui kemunafikannya. Apa kita harus mengulang sholat tatkala imam salah? Nah, bacaan tidak. Kemarin untuk qiraah qaulunya gimana? Sudah selesai belum? Belum. Yang masih punya buku berapa ini? Yang banyak yang tidak punya buku ya. Ada tulisan tangan tapi ada juga tulisan yang sudah diketik. Kalau yang sudah diketik tebal. Kalau fotokopi mungkin mahal. Tulisan tangan mungkin hanya sekitar 2.000 aja. 2.000 rupiah. Tapi masih belum dilanjutkan, insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan. Tabillahu nasib.